Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 39 dari surat Ibrahim yang merupakan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimulai dari ayat 35, 36, 37, 38 dan kita sekarang berada di ayat 39. Nabi Ibrahim berkata, Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishaq. Sungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar atau memperkenankan doa. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ada ucapan syukur yang kita ucapkan karena memang begitu banyak telah Allah anugerahkan limpahan nikmat kepada kita. Ada juga ucapan syukur yang kita ucapkan karena kita mendapatkan satu nikmat yang di luar dari dugaan kita. Pada hari ini kita mendengar bagaimana Nabi Ibrahim mengucapkan syukur atas nikmat yang di luar dari dugaan dia. Dia mendapatkan hibah pemberian anak di saat usianya telah lanjut usia atau telah tua renta. Nabi Ibrahim memiliki anak di saat telah berusia 80 tahun, lahirlah anak dari istrinya kedua Siti Hajar yang bernama Ismail alaihissalam. Kemudian dari Ismail kita mendengar ada peristiwa yang begitu menggegerkan dunia, bagaimana seorang anak hendak disembelih oleh ayahnya hanya karena mimpi yang diperoleh di saat tidur ayah tersebut. Ya bunaya, inni aro fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur maza taro. Bagaimana pendapatmu? Ini merupakan keluarga sakinah yang dibangun atas dasar musyawarah. Bukan kehendak sang ayah saja diikuti, tapi diminta pendapat dari anaknya Ismail. Wahai anakku, Tuhan memerintahkan untuk menyembelihmu. Bersediakah atau tidak? Sebagai wujud musyawarah. Anaknya yang soleh, keluarganya yang soleh berkata, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni insa Allah minas sabirin. Engkau akan melihat aku termasuk orang-orang yang sabar. Ismail disembelih dan berkata, aku tetap bersabar atas perintah Tuhan. Ini adalah sekadar perintah dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi Allah mengembalikan, menggantikan hakikat dan wujud kepatuhan Ibrahim atas penyembelihan Ismail dengan seekor kibas sebagai wujud dari kepatuhan penyembelihan tersebut. Dan kita menemukan saat ini umat Islam di seluruh dunia beberapa hari yang lalu menyembelih kurban sebagai imtisalan, teladan atas kepatuhan perintah Allah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan terhadap anaknya yang bernama Ismail. Kemudian suatu hal yang mencengangkan lagi, di saat Ibrahim telah berumah tangga sekian lama dengan Siti Sarah, dia tidak memiliki anak sehingga Siti Sarah merelakan agar dimadu dengan istri dengan Ibrahim, mengambil istri yang kedua bernama Siti Hajar dan mendapatkan anak Ismail, dan Ismail sudah tumbuh dewasa. Allah memberikan hibah yang begitu dahsyat di saat Ibrahim semakin tua dan Siti Sarah semakin tua. Di saat muda saja dia sudah tidak bisa punya anak, di saat tua Allah memberikan kepada Ibrahim dan Siti Hajar, Siti Sarah, anak yang bernama Ishak. Tentu saja tiada kata kecuali syukur dan puji kepada Allah karena Allah telah mengabulkan doa. Inilah kekuatan doa, inilah kekuatan harapan, sesuatu yang menurut akal manusia tidak mungkin, tapi menurut Allah sangat mungkin dan sangat mudah. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq, kami minta kontribusinya. Iya. Ayat ini sangat indah sekali karena dimulai dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang diapakan di sini adalah wahabali, Allah masih memberikan aku anugerah alal kibari, atas di hari tuaku. Jadi kata-kata ala di sini artinya adalah atas. Ini adalah membuktikan apa? Yaitu membuktikan bahwa kuasa Allah Subhanahu wa taala lebih berperan walaupun usia telah tua. Atau kita kiaskan lagi bahwasanya di dalam kehidupan kita ini kita harus meyakini kuasa Allah Subhanahu wa taala lebih berperan daripada apa yang sudah kita gapai selama ini. Maka kalau seandainya seperti ini, maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu adalah bukti syukur yang mendalam. Kontaknya langsung ke batin kita, ke sukma kita, ke hati kita, karena kita merasakan pujian itu memang sudah sangat pantas dan wajib kita ucapkan, disebabkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala yang berperan. Kita hidup di dunia ini, belajar, kemudian berhasil, itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala yang berperan. Karena apa? Karena banyak orang yang belajar tapi banyak orang yang tidak berhasil. Berhasil di sini arti kata dia tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mempelajari ilmu alam? Bagaimana terjadinya alam ini? Bagaimana terjadinya perputaran siang dan malam? Bagaimana bisa berganti hal yang seperti itu tanpa ada yang tabrakan seperti itu? Kita disuruh untuk mempelajarinya supaya kita lebih mendekatkan diri, karena kalau sudah mempelajarinya kita mengetahui kuasa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang dapat menandinginya. Maka kalau orang ada merasakan dia lebih hebat, maka lihatlah contoh bagaimana perjalanan Fir'aun yang begitu merasakan dirinya itu hebat dan mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Ketika para penyihir mereka itu masuk Islam disebabkan oleh mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa melalui tongkat, sehingga dapat memakan seluruh ular-ular yang dimiliki oleh para penyihir Fir'aun, maka para penyihir itu mengatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ilmu yang mereka punya pada saat itu tidak dapat mereka tandingi, karena itu mereka meyakini semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah apa yang kita gapai dalam kehidupan kita ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak berperan. Kita hanya disuruh untuk mendoa dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita disuruh berdoa supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam alal kibari, sebagaimana yang disinggung oleh Ustaz Zainal Arifin, di usia yang sangat tua. Ini adalah Allah ingin menunjukkan bagaimana sebetulnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada suatu hari kita ingin berangkat bekerja, pagi-pagi sudah mendung gelap. Kita akan merasakan ini akan turun hujan. Tapi bisa jadi hal itu terjadi tidak turun hujan karena Allah yang berkuasa dan Allah yang berperan pada saat itu. Tapi kalau kita sesuaikan dengan ilmu apa yang kita dapat, itu pasti akan turun hujan. Tapi ternyata hujan tidak turun siang hari, sore hari, telah malam hari barulah hujan itu turun. Itu disebabkan yang berperan bukan kita, bukan karena angin, tapi semuanya itu Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan itu semuanya. Maka ketika kita mendapatkan ilmu, kita dapat menyampaikan sepatah kata melalui siaran radio Republik Indonesia. Ini karena adalah Allah yang berperan, karena Allah memberikan kita ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan seluruhnya ini menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Hasan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Selain syukur, ayat ini juga menggambarkan kekuatan doa. Jadi ada tiga kesimpulan. Berhasilnya manusia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak ada yang tidak mungkin bila Allah menghendaki. Yang ketiga, pemberian Allah itulah yang terbaik. Syukuri apa adanya. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11